Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa kana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yara anna at-tamattu'a bil umrati ila al-hajj wajib. Ketika itu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat bahwa tamattu' ila al-hajj wajib. ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبا. Bahwasanya kata beliau berkata, siapa yang tawaf di bait dan sudah sa'i antara Safa dengan Marwah, maka dia sudah harus tahallul, sudah selesai umrahnya. Sya'a am aba, mau tidak mau. Di hadis Suraqah ibni Malik. Karena hadis Suraqah ibni Malik radhiyallahu taala anhu, hina amarahum Nabi sallam an yaj'aluha umrah. Ketika Nabi menyuruh mereka, jadikanlah tawaf kalian umrah. Ij'alu tawafakum umrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikanlah tawaf kalian, dan kadang-kadang sa'i pun disebut tawaf. Tawaf bil bait dan tawaf baina Safa wal Marwah. Atau mutlaqan tawaf, biasanya dimaksud adalah tawaf dengan sa'i bersama-sama. Maka kalau dalam pelajaran haji, hati-hati. Kadang-kadang disebut tawaf saja, ternyata sa'i bersamanya. Ternyata maksudnya adalah dengan sa'inya. Ij'al tawafakum umrah, jadikanlah tawaf kalian dengan sa'i kalian sebagai umrah. Wayuhillu idza tafu bil baiti wasa'u baina Safa wal Marwah, maka dia harus yuhillu, harus tahallul, kalau sudah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah dan sudah sa'i antara Safa dengan Marwah, maka dia harus tahallul. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, al-'amina ya Rasulullah, apakah hanya tahun ini saja? Am lil abad, atau terus menerus? Qala bal lil abad. Nabi menjawab, bahkan untuk seterusnya. Wal hadis fi sahihain. Dalam hadisnya, dalam dua kitab sahih. Naam. Haji ada 3 macam. At-tamattu' itu yang pertama. Yang kedua, ifrad. Yang ketiga, qiran. Tamattu' yang sudah sebutkan tadi. Datang tawaf sa'i tahallul sebagai umrah. Setelah tahallul, dia bisa berpakaian bebas. Illal jima', kecuali jima'. Dengan istri tidak boleh. Setelah itu, menunggu hari tarwiyah tanggal 8. Begitu datang tanggal 8 hari tarwiyah, dia ihram dari tempat tinggalnya, dari kemahnya atau dari hotelnya masing-masing. Berangkat menuju Mina pada tanggal 8. Tanggal 8 di Mina, kemudian besok paginya tanggal 9 subuh berangkat ke Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian ila akhirih, itu yang dinamakan haji. Terpisah umroh dan hajinya dengan tamattu'. Baik. Kedua, ifrad. Haji saja, murni. Datang, tawaf kudum, kemudian dia haji. Yang ketiga, tadi tanpa umrah berarti. Yang ketiga, dia jadikan tawaf dan sa'inya untuk haji dan untuk umrah sekaligus. Namanya qiran, digandengkan. Berarti yang ini dengan yang ini, tidak ada tamattu di tengah, enggak ada tahallul di tengah. Yang ini dengan yang ini. Adapun ini, yang tamattu ada tahallul di tengahnya. Saat itu dia bisa rohah. Maka dikatakan dengan tamattu dari kata mut'ah. Yang difahami oleh semua atau jumhur para sahabat, bahwa tiga jenis haji ini adalah pilihan. Silahkan mau tamattu, mau ifrad, atau mau qiran. Kebijakan Abu Bakar, kebijakan Umar menyatakan jangan tamattu, jangan qiran, tapi ifrad saja. Artinya kalian harus datang dua kali. Datang untuk haji, dan nanti datang lagi untuk umrah. Atau datang untuk umrah, kemudian datang lagi untuk haji. Sehingga Masjidil Haram selalu ramai. Baik. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, Nabi SAW mengatakan dengan fi'il amr, perintah. Ij'alu tawafakum umrah. Disuruh. Bahkan ada pertanyaan dari sahabat yang mulia Suraqah ibn Malik, yang menyatakan kepada Nabi, alikul li'amin, alikul li'amina hada, alil abad. Apakah untuk tahun ini saja, atau seterusnya? Kan biasanya boleh milih tiga ini. Kok sekarang disuruh untuk tamattu? Kata Nabi, balil abad. Bahkan untuk seterusnya. Sehingga para ulama, sebagian menyatakan wajib tamattu, sebagian menyatakan dengan kalimat, yang paling afdal dari tiga bentuk haji ini adalah tamattu'. Baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qala hina idzin fala 'udzur liman istuftiya an yanzur fi madahibil ulama. Maka ketika itu sudah ada hadis sahih dalam dua kitab sahih yang menyatakan jadikan tawaf kalian sebagai umrah, yang berarti itu tamattu', apalagi dikatakan dengan jelas ali'amina am lil abad, bal lil abad, bahkan lil abad. Maka setelah ini jelas tidak perlu melihat madhab ulama yang lain. Idza sahhal hadis fa huwa madhab, fa huwa madhhabi. Wa mastadalla bihi kullu imamin, apa yang menjadi dalil bagi setiap imam. Ya'khud min aqwalihim ma dalla alaihi dalil, kita ambil dari ucapan mereka apa yang ditunjukkan dalam dalil. Artinya kita tidak taklid pada siapapun. Idza kana lahu malakah yaqtadir biha ala dzalik, kalau dia memiliki kemampuan, malakah kemampuan, kalau dia memiliki kemampuan untuk berijtihad dengan dalil-dalil, maka tidak boleh taklid pada siapapun, harus melihat dalil-dalilnya. Kama qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Walil Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law istaqbaltu min amri mastajbartu ma ahdaitu, kalau saja aku istaqbaltu min amri mastadbartu, kalau aku bisa mengalami masa yang sama seperti yang sudah aku tinggalkan ini, ma ahdaitu, aku tidak akan membawa haji. Walau la anna ma'ayal hadi la ahlaltu, kalau saja bukan karena bersamaku ada al-hadi, maka niscaya aku akan tahallul. Hadza lafdul Bukhari. Perhatikan kalimat lau istaqbaltu mastadbartu, kalau aku menghadapi sesuatu yang barusan aku tinggalkan. Apa maknanya? Mafhum maknanya? Lau istaqbaltu mastadbartu, kalau aku mendapati di depanku apa yang aku tinggalkan kemarin, artinya aku mengalami waktu yang sama. Artinya barakallahu fikum, kalau tahun depan aku mendapati musim haji lagi, aku akan tamattu' dan aku tidak akan membawa hadi. Karena yang membawa hadi harus dia menunaikan rencana awalnya, yaitu qiran. Baik. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sampai-sampai Nabi berazam, kalau tahun depan aku bisa haji lagi, aku akan tamattu'. Tapi apakah beliau tamattu'? Belum sempat. Beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu haji wada', haji terakhir. Lantas bagaimana? Yang jadi hukum yang mana? Yang perbuatannya atau yang azamnya? Al-qawl wal-fi'l ayuhuma aqwa? Dalilul qawl wa dalilul fi'l. Nabi pernah berbuat begini, berbuat begitu. Di sini, Nabi pernah berkata begini, pernah berkata begitu. Mana yang lebih kuat? Ayuhuma aqwa? Aqwal? Atau fi'l? Fi'l jelas-jelas beliau berbuat. Ucapan? Na'am barakallahu fikum. Perhatikan, kenapa para ulama merajihkan qaul daripada fi'il? Kalau qaul itu lebih tegas sebagai hukum, karena Nabi menyatakan apalagi dengan perintah, hendaklah begini, hendaklah begitu. Tetapi kalau perbuatan ada ihtimalat. Nabi berbuat begini, apakah itu termasuk sunnah yang muttaba'ah atau sunnah jibiliyah? Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apakah itu khasun lin nabi atau am li atba'ihi? Apakah itu adalah pada kasus tertentu atau terus menerus? Masih ada ihtimalat. Sedangkan kaidahnya, idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan, pendalilan gugur. Berarti perbuatan belum tentu. Seperti Abdullah bin Umar pernah naiki rumah Hafsah, ternyata melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedang buang hajat, menghadapnya membelakangi Ka'bah. Sedangkan dalam lisannya Rasulullah menyatakan, لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil. Padahal dia menyatakan Nabi sedang duduk. Duduk itu artinya sedang buang hajat. Dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Ini dalil ucapan, ini dalil perbuatan, fi'il. Bagaimana? Para ulama sepakat. Qaul lebih kuat. Karena itu, yang perbuatan bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ada ihtimalat, ada sekian kemungkinan. Kemungkinan beliau lupa juga mungkin, beliau sebagai manusia. Kemungkinan arahnya di dalam rumah tidak tahu kemana arahnya. Atau kemungkinan Rasulullah SAW begini. Masih ada sekian banyak kemungkinan. Sehingga tidak jadi hukum. Tetapi yang qaul, la tastaqbilul qiblata bi baulin wala ghaitin wala tastadbiruha, ini rajih muhkam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.